Ya pemirsa, Mari Teguh Golden Ways masih bersama Anda. Dan saat ini saat kita sedang berbincang, sedang berbicara, Anda pasti juga termasuk orang-orang yang menonton TV, membaca koran, lalu melihat ada begitu banyak masalah di sekeliling kita. Baik masalah pribadi maupun masalah yang ada di masyarakat. Begitu besarnya masalah terjadi di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapinya? Silakan Pak Mario. Terima kasih Pak Sulis. Sahabat Indonesia yang super. Bagaimana cara menyelesaikan masalah besar? Masalah besar hanya bisa diselesaikan dengan kemauan besar, bukan kemampuan besar. Banyak orang berkemampuan besar yang tidak mau. Nah, lebih menderita sebetulnya orang tua yang kaya yang anaknya malas. Karena orang tuanya bisa menyekolahkannya di sekolah terbaik di dunia. Sudah kelihatan bahwa bukan kemampuan yang menjadikan kita hebat, kemauan. Nah, yang saya mau tanya sedikit sederhana. Seorang operator telepon yang bekerja di sebuah perusahaan dengan dibandingkan dengan seorang direktur utama. Berat mana bebannya? Sebagai operator telepon atau sebagai direktur utama, berat mana bebannya? Sama. Beban seorang operator telepon dipikul seorang operator telepon. Beban seorang direktur utama dipikul oleh seorang direktur utama. Sama. Kalau itu diserahkan baru salah jabatan. Sekarang pertanyaan saya, orangnya kan sama, sama-sama anak orang. Sama loh. Dan kalau Tuhan berkenan, dia bisa kejatuhan sampur. Kena wibawa, dapat wibawa dari langit, tahu-tahu berwenang. Seperti telah kita banyak lihat orang besar yang sekarang di penjara, lalu menjadi orang yang tidur di lantai. Kalau sampurnya diambil oleh Tuhan. Jadi kalau begitu, hormatilah ciptaan Tuhan itu. Tuhan itu maha ajaib. Banyak keajaiban di dalam diri kita ini yang sedang kita sepelekan dengan rasa ragu dan takut. Kemauan besar. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Langsung saja saya persilakan kepada penanya, audiens, silakan. Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super, Pak. Saya Dewi Harso dari Jakarta. Yes, Bapak. Pak Mario, dengan logika kita sering membandingkan antara diri kita, potensi kita dengan mimpi yang akan kita bangun. Betul. Pertanyaannya adalah bagaimanakah seharusnya logika kita tempatkan dalam membangun mimpi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade. Silakan Pak. Sekarang saya tanya, sahabat Indonesia yang super. Kalau Anda menginginkan sesuatu, inginkan yang kecil, Anda pilih ya. Inginkan yang kecil supaya mudah dicapai. Inginkan yang pas supaya lebih besar daripada kecil. Atau inginkan yang besar sekali yang tidak mungkin dicapai. Mana yang kita inginkan? Yang pas. Yang pas. Ya you know? Sekarang saya tanya, Anda pernah salah pendapat nggak? Pernah? Jadi menurut Anda pas itu ternyata kecil? Anda pernah tak?